Maka sejatinya para ulama memakruhkan nama khairun nisa. Khairun nisa adalah wanita yang terbaik, padahal belum tentu dia wanita yang terbaik. Dan di situ ada unsur menyucikan diri dia bahwa dia adalah wanita yang terbaik. Tapi pada hari ini kita benar-benar akan mengkaji tentang khairun nisa'iha, sebaik-baiknya wanita yang ada di muka bumi ini pada masa itu dan kelak di surga Allah Jalla Jalaluh adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Pernikahan Nabi alaihi salatu wasalam dengan seorang janda yang berpaut umurnya 15 tahun. Tapi ternyata Allah Jalla Jalaluh telah memilihkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang tegar, yang cerdas, yang tabah, yang kelak akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit beliau, sehingga kematian Khadijah radhiyallahu taala anha membekas luka yang sangat dalam di hati baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hari ini kita akan mengenal wanita tersebut dengan harapan kaum muslimin, khususnya wanita-wanita muslimah mereka, bisa mengambil pelajaran penting dalam menempuh kehidupan ini tatkala menjadi seorang istri dan tatkala menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Baik, silahkan dibaca. Dari Siti Adawiyah, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Suaranya kurang besar ya. Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Siapa namanya? Khadijah. Khadijah apa Khadijah? Khadijah. Baik, kadang-kala di Indonesia jadi Khadijah. Naam, tafadhali. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adalah wanita yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy dari garis keturunan yang mulia. Dia adalah perempuan yang terkaya di kalangan Quraisy, seorang pedagang yang sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya dengan imbalan upah. Subhanallah. Kita lihat Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia adalah wanita yang terhormat dan terpandang. Cuma ini ada kurang tepat di terjemahannya. Karena disebutkan di buku bahasa Arabnya ini, kanat imra'atan hazimatan syarifah. Hazimah itu bukan terhormat, tapi hazimah itu sosok wanita yang tegas, wanita yang memiliki kepribadian yang jelas. Jadi bukan wanita terhormat, dia terhormat. Maka terhormatnya nanti syarifah, itu artinya terhormat dan terpandang. Jadi syarifah artinya terhormat dan terpandang. Adapun hazimah lebih tepat diterjemahkan seorang wanita yang memiliki kepribadian yang kuat, itu disebut hazimah. Dia dari garis keturunan yang terhormat, yang mulia, dan termasuk perempuan. Jadi kalau dikatakan yang terkaya, sebenarnya dia adalah termasuk perempuan yang terkaya di kalangan orang-orang Quraisy. Dia biasa menggaji orang untuk berangkat dengan perdagangan dia. Artinya ini wanita tidak berdagang sendiri. Dia tidak turun ke pasar, jualan, enggak. dia menjaga dirinya. Tapi dengan hartanya, dia bisa menggerakkan perdagangan. Artinya yang beli barang bukan dia. Yang bawa barang bukan dia. Yang menjual barang juga bukan dia. Tapi dia hanya memonitor dari jauh. Mengontrol. Dan tentunya, dia tidak akan memberikan hartanya kecuali kepada orang-orang yang amanah dan jujur. Baik, dilanjutkan. Ketika berita tentang kejujuran, dan amanah serta keluhuran budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Khadijah, maka dia pun tertarik menawarkan kepada beliau untuk menjalankan perniagaannya ke Syam. Nabi pun menerima tawaran itu dan beliau berangkat dengan ditemani oleh hamba sahaya milik Khadijah bernama Maisarah. Barakallahu fiik. Kita lihat sebelumnya kita membahas tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah pergi ke Syam tatkala umur beliau 12 tahun. Di sana ketemu dengan pendeta yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad cilik pada waktu itu kelak akan menjadi seorang nabi sehingga pamannya diminta agar membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menyelamatkan dia dari incaran orang-orang Yahudi. Tapi sebagian ulama di antaranya Zahabi menganggap cerita itu mungkar, tidak benar. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan Imam Zahabi dan ulama-ulama lain mengingkari hadis itu secara sanad memang diperselisihkan. Yang kedua, kenapa Nabi SAW ketika umur 25 tahun beliau berangkat ke Syam? Padahal udah dikasih tahu. Dan kenapa dibiarin oleh pamannya berangkat ke Syam? Kita tahu bagaimana cintanya paman Nabi SAW kepada Nabi SAW. Maka kisah berangkatnya membawa dagangan Khadijah ke Syam itu digunakan salah satu dalil yang digunakan untuk menafikan berangkatnya Nabi SAW ketika beliau berumur 12 tahun ke Syam. Nabi ditawarin oleh Khadijah. Maka beliau pun berangkat. Beliau bukan orang kaya. Beliau hanya memiliki sifat amanah, jujur, dan sifat-sifat kenabian yang lainnya. Ditambah lagi dedikasi yang tinggi untuk bekerja. Beliau pernah jadi penggembala kambing dan beliau tidak malu untuk menjadi penggembala kambing. Beliau pun kerja ikut orang. Karena sebagian orang ada yang tidak mau kerja ikut orang. Dia mengatakan, aku mau kerja sendiri. Tidak masalah. Kau mau wira swasta, mau kerja sendiri, tafadhol kalau kau memiliki kemampuan. Tapi tidak ada salahnya orang itu bekerja ikut orang. Menjalankan dagangan orang. Jadi pembantunya orang. Dan Nabi SAW pergi ke Syam bersama budaknya Khadijah yang namanya Maisarah. Dulu waktu anak SD, ketika belajar buku sejarah, anak pikir Maisarah ini nama perempuan. Ternyata namanya seorang lelaki. Tafadhali. Selama dalam perjalanan, Maisarah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa aneh yang mengagumkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga menyaksikan budi pekerti beliau yang mulia, ketinggian akhlak serta kejujurannya. Semua itu dia ceritakan kepada Khadijah sekembalinya dari misi perdagangan yang menguntungkan itu. Setelah semua itu didengar oleh Khadijah yang sebelumnya dia telah banyak mendengar dari orang lain, akhirnya Khadijah tertarik untuk menikah dengannya. Pada waktu itu usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana Maisarah dalam perjalanan itu melihat hal-hal yang menakjubkan. Jadi kalau disebutkan oleh penerjemah peristiwa-peristiwa aneh, sebenarnya di dalam bahasa Arabnya itu adalah al-kathir minal ayat. Itu banyak tanda-tanda. Tanda-tanda yang menakjubkan. Dia melihat akhlak Nabi SAW. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa dia lihat dari orang lain. pulang, ternyata Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau membawa keuntungan dua kali lipat yang biasa didapat oleh orang-orang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW benar-benar amanah dan dia kerja keras. Ada orang amanah tapi gak kerja keras. Orang yang amanah, ya dia seberapa yang dia dapat itu yang dia bawa umpamanya. Tapi Nabi SAW membawa keuntungan double disebutkan dalam riwayat-riwayat kitab sirah. Ini menandakan bahwa Nabi bukan sekedar amanah, tapi beliau adalah orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dan kita akan lihat nanti, inna khaira man istajartal qawiyul amin, sebaik-baiknya orang yang kau jadikan pekerja, yang kau kasih upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Karena ada orang yang amanah tapi enggak kuat. Ada orang yang kuat, yang kerjanya Masya Allah, worker, tapi tidak amanah. Nabi SAW beliau kuat dan beliau amanah. Tapi kemudian disebutkan di sini tentang tata cara pernikahan Nabi SAW. Khadijah menawarkan dirinya. Menawarkan dirinya tidak secara langsung disebutkan, dia kirim sahabat Khadijah untuk bertanya kepada Nabi SAW. Dia datang nih, tanya Muhammad alaihi salatu wasalam, kau mau menikah enggak? Jadi pertanyaannya ditanya, kau mau menikah enggak? Dan kita lihat umur Nabi alaihi salatu wasalam 25 tahun dan beliau belum menikah. Bukan berarti umur menikah yang baik itu 25 tahun, enggak. Tidak ada ketentuan umur berapa seorang menikah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat banyak sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang isinya ya ma'syarus syabab, artinya untuk para pemuda, beliau mengajak para pemuda yang mampu dalam menikah. Nabi ketika itu umur 25 tahun sallallahu alaihi wasallam, beliau belum mampu secara finansial, enggak punya. Beliau bekerja ikut orang dan hasilnya itu beliau berikan kepada pamannya. Karena Abu Thalib adalah orang yang memiliki banyak keluarga tapi tidak memiliki pemasukan yang cukup buat mereka, maka Nabi SAW berbagi dengan pamannya. Ketika ditawarin untuk menikah, beliau tertarik, tapi beliau katakan ketika temannya disebut Nasibah, ya, temannya Khadijah ini atau Nusaibah menawarkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan iya, dia tertarik untuk menikah, tapi siapa yang mau menikah sama dia dalam kondisi dia tidak punya harta? Ditawarin ada Khadijah, kau mau sama Khadijah? Maka Nabi SAW mengiyakan. Dan yang menikahkan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW disebutkan adalah pamannya. Ada yang mengatakan bapaknya. Dulu tuh adat orang-orang Arab, dia juga melihat kepada harta. Maka Nabi SAW disebutkan dia canggung menemuin pamannya. Sampai dalam beberapa ayat dikatakan Nabi mendatangi pamannya dalam kondisi mabuk. Ya, biasa orang-orang jahiliyah dahulu. Maka dia melamar Khadijah dan diberikan, kemudian dinikahkan. Maharnya apa? Maharnya adalah pemberian Khadijah sendiri. Khadijah memberikan kepada Nabi SAW beberapa ekor onta, dan beberapa ekor onta itu menjadi mahar atas pernikahan dilakukan antara Nabi dengan Khadijah. Dan disebutkan bahwasanya Khadijah ini janda dua kali. Artinya kalau kita bicara janda, kalau mobil disebut second, ada mobil second tapi tangan pertama. Tapi ada mobil second, udah tangan kedua. Khadijah radhiyallahu taala anha, dia janda. Janda dua kali. Nabi alaihi salatu wasallam tidak melihat kepada kejandaan Khadijah. Maka di sini bantahan yang sangat tepat sekali untuk orang-orang mustasyriqin, untuk orang-orang orientalis yang mereka menuduh Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang lelaki yang yang kalau bahasa mereka hipersek umpamanya, yang kerjaannya hanya mencari wanita. Enggak, kalau beliau kerjaannya memang mencari wanita, maka dia tidak akan menikahin Khadijah. Umur 25 tahun, bayangkan dapat wanita umur 40 tahun. Beliau menikah lebih dari satu setelah umur beliau 50 tahun. Iya, kira-kira 50 tahun. Beliau baru menikah lagi. Dan bisa dibayangin, selama 25 tahun, beliau mendampingi Khadijah. Umur beliau 25 tahun. Khadijah meninggal ketika itu umur Nabi SAW 50 tahun kira-kira. 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah, dengan seorang janda. Khadijah meninggal ketika umurnya berapa? 65 tahun. Betul jemaah? 65 tahun. Bayangkan bagaimana Nabi SAW dengan wanita umur 65 tahun. Sekarang kalau perempuan umur 60 tahun aja, kayak apa jemaah? Nenek-nenek udah. Udah nenek-nenek. Kalau Nabi memang ingin menyalurkan syahwatnya, beliau tidak akan memilih Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau akan cari gadis-gadis. Atau beliau akan memanfaatkan hartanya Khadijah. Ini terjadi kadangkala. Ada lelaki-lelaki yang masya Allah, yang bisa disebut, ya gak tahu diri ya. Dia miskin, nikah dengan wanita kaya. Wanita kaya kasih suaminya mobil. Disenengin suaminya ini. Kasih duit, tahu-tahu duitnya digunakan untuk nikah lagi. Secara agama boleh apa enggak? Boleh-boleh aja jemaah. Tapi dia zalim. Dia zalim di sini. Kau itu, kau mau kasih makan istrimu pakai duit istrimu yang pertama. Bayangkan, dia itu sudah yang ngasih nafkah itu istrinya. Yang menyenangkan istrinya, ternyata dia malah melakukan hal itu. Kalau secara hukum mungkin boleh-boleh aja. Tapi dia ada kezaliman karena dia ya, menggunakan harta istrinya untuk memberikan nafkah kepada istri kedua dia. Padahal dia tidak bekerja umpamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjaga, apa yang dijaga? Menjaga cinta Khadijah radhiyallahu taala. Perjuangan Khadijah sampai ketika Khadijah meninggal dunia. Beliau menikah lagi. Tapi cinta beliau tetap untuk Khadijah. Beliau mengatakan inni ruziqtu hubbaha. Aku dikasih rezeki cinta sama Khadijah. Udah nih. Ya memang cinta pertama itu juga susah dilupakan. Sampai ada yang mengatakan naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Kata dia, kau pindahkan hatimu kemana aja yang kau sukai. Tapi tetap cinta itu untuk yang pertama. Ini yang dijaga oleh Nabi SAW. Kita akan baca tentang keutamaan Khadijah. Apa aja keutamaan wanita yang berumur 40 tahun yang dinikahi oleh Nabi SAW? Silakan dibaca. Keutamaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita pada umat ini adalah Khadijah. Waqi' menunjuk ke arah langit dan bumi. An-Nawawi berkata, yang dimaksud oleh Waqi' dengan menunjuk ke arah langit dan bumi itu adalah makna dhamir, kata ganti, ha, pada kata nisaiha. Baik, barakallahu fiik. Iya. Ana cukupkan di sini. Sisanya dibaca nanti. Rasulullah Nabi SAW mengatakan khairu nisa'iha Maryam binti Imran. Sebaik-baiknya wanita pada masanya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baiknya wanita pada masanya adalah Khadijah. Di sini disebutkan tentang ucapan Waqi' yang dimaksud dengan nisa'iha, ha, dhamir ha-nya ini adalah yang antara langit dan bumi. Jadi wanita yang paling mulia di antara langit dan bumi adalah Khadijah dan Maryam binti Imran. Setiap orang ini di masanya adalah yang terbaik. Adapun tentang mana yang lebih mulia, mana yang lebih mulia? Apakah Maryam atau Khadijah? Maka sebenarnya hal ini famaskutun anhu, didiamkan. Yang jelas ada empat wanita yang paling mulia. Baik, yang bisa menyebutkan empat ini yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, insyaallah dapat hadiah. Baik, Umudia siapkan hadiahnya. Maryam, Khadijah, Aisyah sama Asiyah. Oh. Ya, kurang satu. Yang Fatimah. Satu Fatimah. Fatimah gantinya. Afwan, ada yang telpon, ini nama matiin dulu. Nah, empat itu yang pertama adalah disebutkan Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammadin, Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat adalah Asiyah binti Muzahid. Itu disebutkan dalam satu hadis. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam empat wanita yang termulia. Aisyah disebutkan dalam hadis yang lainnya. Baik. Ada yang menyebutkan baik, ini pendapat yang benar. Adapun masalah mana yang lebih mulia itu didiamkan. Tapi keutamaan yang kedua. Dua, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi kecuali dengan Khadijah, walaupun saya belum pernah bertemu dengannya. Aisyah berkata, kalau Nabi saw memotong kambing, beliau selalu berkata, berikan sebagian kepada teman-teman Khadijah. Suatu hari saya membuat beliau marah karena saya berkata, Khadijah, maka Rasulullah SAW bersabda, saya telah dikaruniai kecintaan kepadanya. Barakallahu fiik. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Kita lihat di sini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi SAW illa ala Khadijah." Dalam riwayat yang disebutkan, aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Aisyah cemburu enggak dengan istri Nabi yang lain? Cemburu. Tapi tidak seperti kecemburuan kepada Khadijah. Ini maksudnya. Ingat kisah kecemburuan Aisyah sama Ummu Salamah. Bagaimana ketika Aisyah dengar Nabi alaihi salatu wasallam menikah dengan Ummu Salamah, lalu Aisyah berangkat. Dia enggak pernah ngelihat Ummu Salamah, tapi dia dengar cantik nih Ummu Salamah. Dia cari tahu, berangkat, kelihatan Ummu Salamah. Ternyata kata Aisyah, Ummu Salamah jauh lebih cantik dari apa yang dikatakan orang. Dia akhirnya berangkat menjumpain sahibnya, Hafsah. Satu grup ini, satu geng, karena istri Nabi ada dua geng situ. Ada gengnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, atau gengnya Zainab, atau gengnya Ummu Salamah. Di sini dia berangkat menjumpai Hafsah. Dia mengatakan, Hafsah, kau tahu ternyata Ummu Salamah itu jauh lebih cantik dari apa yang diomongkan oleh orang. Kata Hafsah, kau itu terbakar dengan kecemburuanmu. Ummu Salamah itu cantik tapi tidak seperti yang diomongin orang. Coba kau lihat lagi tadi. Dia datang lihat, oh iya, ternyata enggak seperti yang diomongin orang, kata dia. Pernah cemburu. Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi tidak seperti kecemburuannya kepada Khadijah. Padahal wa inni lam udrika. Padahal aku belum pernah bertemu dengan dia. Gimana cemburu dengan wanita yang sudah mati? Ini Masya Allah, berarti kita lihat kecintaan Nabi kepada Khadijah membuat istrinya yang paling dicintai. Nabi SAW kalau ditanya, siapa wanita yang paling kau cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Artinya di antara yang hidup itu yang paling dicintai siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ini pun ternyata membuat Aisyah tetap cemburu. Sampai disebutkan pernah fa'aghdabtuhu yauman, dia pernah bikin dia pernah membuat marah Nabi SAW. Ya, karena Aisyah setiap kali Nabi nyembelih kambing, sahib-sahibnya Khadijah. In qata al-kahruba. Nafiska, afan nih, ini mati lampunya, kita pakai HP sekarang. Syagal enggak? Aib, tadir. Syagal bil jawab. Al-hayatu jamila, ya syabab. Sana. La takhaf. أين؟ السلام عليكم. Afwan, ini listriknya padam jadi ana pakai HP sebentar. Bentar. Bismillah. Bentar jemaah. Ya Allah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, karena seringnya Nabi kalau punya rezeki ya, beliau potong kambing ya. Yang beliau kasih itu istri-istrinya, teman-temannya Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk kebaktian yang paling puncaknya ini ketika seorang menyambung hubungan baik, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Orang tua kita meninggal dunia, kita berbuat baik sama sahib-sahib orang tua kita. Nabi alaihissalam dia tetap ingin berbuat baik kepada Khadijah radhiyallahu taala setelah meninggalnya Khadijah. Salah satu yang beliau lakukan adalah yang tadi, beliau berbagi-bagi kepada sahib-sahibnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini membuat Aisyah, Khadijah lagi, sampai pernah Aisyah membuat marah Nabi SAW dengan mengatakan, apa yang kau cari dari wanita, dikatakan yang ajuz, Masya Allah, lampunya hidup lagi jemaah, ya sambil kita tunggu, dari wanita yang tua, wanita tua yang merah bibirnya, ajuz, dan Allah sudah ngasih kau ganti yang lebih baik dari dia. Kata Nabi Alaihissalam, enggak. Allah enggak ngasih aku ganti yang lebih baik dari dia. Dari dia aku punya anak-anak. Dia yang membelain aku tatkala orang-orang meninggalkan aku. Maka setelah itu Aisyah tahu diri. Kalau memang Khadijah telah memiliki peran dan kemuliaan yang besar sekali terhadap agama Allah ini. Baik. Lanjutkan itu keutamaan yang kedua, dan disebutkan bahwasanya kecintaan kepada Khadijah adalah anugerah, betul itu anugerah Allah Jalla Jalaluh. Tunggu jemaah, kayaknya kurang tinggi. Ya. Silakan dilanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Jibril telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah datang menemui kamu dengan membawa bejana yang berisi hidangan makanan dan minuman. Jika dia telah datang, maka sampaikan salam Allah azza wa jalla dan salam saya dan beritakan kabar gembira kepadanya dengan surga dari permadani yang luas seperti istana yang di dalamnya tidak terdapat susah dan letih." Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala manusia kafir kepadanya. Dia yang mempercayainya tatkala umat manusia mengingkarinya dan mengucurkan hartanya tatkala manusia tidak mau memberikan hartanya. Dan dialah istrinya yang melahirkan anak-anak untuknya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang menjadikan dia mulia adalah karena dia wanita pertama yang beriman. Dengan demikian, dia telah membuat sunnah yang baik, yang pahalanya akan mengalir kepadanya sebagai amal jariah. Dan Abu Bakar dalam hal ini menjadi pelaku sunnah yang baik dari kalangan laki-laki, dan tidak ada yang bisa mengukur nilai pahala kebaikan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik ya, subhanallah. Di sini keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha yang pertama, yang ketiga, di mana Allah kirim salam buat Khadijah. Bisa bayangin ya, ketika Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi ini, kirim salam kepada seorang hamba. Kita tahu kalau Allah cinta dengan seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Dan Allah akan katakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah." Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, kau cintain dia. Maka Jibril mencintai orang itu. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit agar mereka mencintai itu orang. Dan ini Allah mengirim Jibril. Allah kirim salam sama Khadijah radhiyallahu taala anha. Bisa dibayangin ya, kita kalau cinta sama orang, kirim salam ya sama fulan ya. Kirim salam. Ini Allah yang kirim salam sama Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Jibril pun mengatakan, "Wa minni." Dan aku juga kirim salam sama dia. Karena Allah mencintai dan Allah menyuruh Jibril mencintai Khadijah, dan itu membuat Jibril juga kirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidul malaika. Malaikat yang termulia. Yang kalau Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malam Lailatul Qadar itu Jibril turun tuh, sayyiduhu. Di sini Jibril mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, wabashirha bibaitin fil jannah min qasabin. Di terjemahannya ada yang kurang tepat ya. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga dari permadani yang luas seperti istana. Padahal yang dimaksud adalah berikan kabar gembira bagi dia dengan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari qasab. Yang terbuat dari qasab. Sebenarnya kalau penerjemahnya itu membaca kitab aslinya dan membaca footnote di bawah, dia akan tahu. Yang dimaksud dengan qasab ini disebutkan di footnote-nya, al-lu'lu'ul mujawwaf al-wasi' kal qasril munif. Yang dimaksud dengan qasab adalah mutiara yang berlobang, yang luas sekali, seperti istana yang besar. Jadi rumahnya itu tercipta dari satu mutiara. Kita tahu mutiara, tapi mutiara nanti yang untuk rumahnya Khadijah itu seperti yang berlobang, yang besar sekali, yang di dalamnya ada kamar-kamar, ada apanya. Bukan dari tanah, bukan dari emas, bukan dari perak istana yang disebutkan di sini, tapi tercipta dari mutiara. Jadi kamarnya itu kalau kita bilang, kita cat ya, ini dari mutiara udah. Udah indah semuanya. La sakhaba fihi wala nasab. Disebutkan dalam tidak ada sakhab, itu lebih kepada ucapan-ucapan yang enggak nyaman dan tidak ada keletihan di dalamnya. Kemudian tadi sudah dibaca bahwasanya keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha Ya, dia adalah wanita pertama yang beriman. Sehingga dia memberikan contoh kepada semua wanita yang beriman. Ibu-ibu ini sekarang ikut kajian. Itu Khadijah akan dapat pahalanya. Karena dia menjadi contoh. Sehingga semua wanita yang masuk Islam itu memberikan pahala. Tanpa mengurangi pahala mereka sebenarnya. Maka jadilah wanita pertama di dalam keluarga yang mengajarkan sunnah. Umpamanya ada seorang wanita yang hijrah, yang kemudian dia pakai jilbab umpamanya. Dan keluarganya akhirnya semua pakai jilbab gara-gara satu wanita ini. Maka satu wanita ini akan mendapatkan pahala semua perempuan di rumah itu yang pakai jilbab. Karena dia memberikan contoh yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan masalah harta ya. Masalah harta ini pelajaran buat ibu-ibu juga. Ketika suaminya berjuang dan kau memiliki sebagian harta, maka jadilah orang yang pertama yang mendukung perjuangan suaminya. Bukan mencari duit dari suaminya. Bukan memperkaya diri lewat suaminya. Tapi ingin dapat bagian pahala. Umpamanya suaminya ya butuh motor. Umpamanya ada ibu-ibu mungkin yang suaminya seorang ustadz, suaminya seorang pendakwah, dan butuh sesuatu, usahakan jangan orang lain yang memberikan. Sehingga umpamanya butuh motor, kalau orang lain yang belikan motor, maka pahalanya buat orang yang belikan motor. Tapi kalau sebagai seorang istri yang memiliki kelebihan harta, seperti lakukan Khadijah, apa aja yang dibutuhkan Nabi diberikan radhiyallahu ta'ala anha, maka di sini bagaimana besarnya pahala Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, ini kita sudah faham tentang beberapa keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang jelas dia adalah wanita yang termulia di surga nanti. Dan semoga ibu-ibu bisa berjumpa dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, kita akan masuk kepada bab tentang hikmah. Pelajaran yang bisa disimpulkan dari ceritanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Silakan. Hikmah pelajaran yang bisa disimpulkan. Hikmah yang diambil dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. 1. Khadijah radhiyallahu anha telah banyak mendengar berita tentang kejujuran dan keluhuran pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amanahnya, yang menyebabkan dia tertarik untuk memberikan amanah menjalankan perniagaannya bersama pembantunya Maisarah. Kemudian laki-laki itu kembali dan menceritakan apa yang dia lihat dari kejujuran, amanah, budi pekerti yang mulia yang dimilikinya. Ini menunjukkan kecerdasan Khadijah yang dengan segera memanfaatkan peluang untuk bekerja sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui berita itu. Dan dia semakin yakin setelah Maisarah melihat langsung dan menceritakan kepadanya setelah kembali dari niaganya. Masya Allah. Ya, kita lihat Khadijah radhiyallahu taala anha. Selain dia berhati-hati, dia orangnya cerdas. Makanya dia berusaha untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk memanfaatkan, kalau kita bicara memanfaatkannya, kalau ada orang yang amanah kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, gak ada masalah. Tapi ada hal lain yang sedang diincar oleh Khadijah. Dia tahu nih dari orang-orang tentang amanah Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah jadi berita satu kampung. Makanya Nabi SAW sebelum jadi Nabi sudah dikenal dengan Al-Amin. Disebut Al-Amin beliau SAW. Dan setelah beliau jadi Nabi, gelar itu tetap ada bersama beliau. Walaupun sebagian orang-orang kafir menafikan hal itu. Khadijah ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nabi SAW. Dan ini pelajaran penting ya buat para orang tua yang mau menikahkan putrinya. Jangan sembarangan. Jangan sekedar melihat ketemu di kajian. Duduk, ngobrol ketika kajian. Oh, kayaknya anak ini bagus nih. Anak ini baik nih. Oke, baik ketika itu. Tapi untuk mengetahui kebaikan seseorang, akhlak dan perilakunya itu membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu. Salah satunya adalah perjalanan. Makanya di sini disebutkan ketika ada seorang datang ke tempatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hendak menjadi saksi. Maka Umar berkata kepada dia, "Man yuzakki?" Siapa yang memberikan rekomendasi kepada engkau? Disebutkan di sini memberikan rekomendasi bahwa kau orang baik itu siapa? Karena Umar enggak kenal sama itu orang. Ada seorang di majelisnya Umar mengatakan, "Ana, aku memberikan rekomendasi, dia ini orang baik." Oh, kata Umar bin Khattab, "Hal safarta ma'ahu?" Umar tidak serta-merta menerima kesaksian orang ini yang mengatakan dia orang baik. Enggak. Tahu dari mana kau dia orang baik? Maka ditanya yang pertama, "Hal safarta ma'ahu?" Apakah engkau pernah safar bersama dia? Safar itu perjalanan. Kita tahu safar yang diperbolehkan qasar, safar itu membutuhkan waktu yang panjang. Maka ditanya ini, kau pernah safar enggak sama dia? Duduk satu pesawat, kau naik pesawat. Duduk satu bus, kau satu bus. Mungkin singgah di sebuah hotel, jadi kau satu kamar sama dia. Kau satu tempat tinggal. Kau udah safar sama dia? Kata orang, enggak. Aku belum pernah safar. Baik. Yang kedua pertanyaannya, "Amaltahu bidirham wa dinar?" Kau pernah urusan sama dia, urusan fulus, urusan dirham? Jamaah, coba dibaca terjemahannya. "Suatu saat ada lelaki bersaksi kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, 'Siapa yang bisa memberimu tazkiyah atau rekomendasi?' Maka seorang lelaki berkata, 'Saya.' Umar bertanya, 'Apakah kamu telah melakukan perjalanan bersamanya?' Dia berkata, 'Tidak.' Umar bertanya, 'Apakah kamu telah bermuamalah dengannya dengan satu dirham atau dua dirham?' Nah, tunggu nih. Ini terjemahannya, buku ini kacau, jemaah. Jadi bahasa Arabnya itu bidirham wa dinar. Apakah engkau pernah bermuamalah dengan dia dengan dirham atau dinar? Terjemahannya satu dirham atau dua dirham. Padahal bahasa Arabnya bidirham wa dinar. Maka tolong dibetulin dengan dirham atau dinar. Artinya masalah fulus. Dirham itu perak, dinar itu emas. Baik, jadi tolong dibetulin. Silakan dilanjutkan. Ia berkata, "Tidak." Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak mengenalnya." Demi Allah, kamu tidak mengenalnya. Nah, ini ada yang kurang nih. Umar di bahasa Arabnya mengatakan nih, "Wallahi alladhi la ilaha illahu ma ta'rifu." Demi Allah yang tiada ilah selain dia, engkau tidak mengenalnya. Jadi ditambah demi Allah. Di sini bahasa Arabnya, "Wallahi alladhi la ilaha illahu." Demi Allah yang tiada ilah kecuali dia, melainkan hanya dia, ilah yang berhak disembah, melainkan hanya dia, kamu tidak mengenalnya. Tidak kenal, jemaah. Jadi kalau ada orang kenal sama ibu-ibu di kajian, ketemu sama seorang ibu di pasar, ketemu sama ibu lagi mungkin di pernikahan, ketemu sama ibu lagi di akikahnya fulan, itu kenal enggak sama dia? Disebut kenal apa tidak? Tidak. Tidak kenal. Artinya kau sekedar tahu sama dia. Tapi kenal? Loh, belum kau. Sekedar tahu, oke. Okay. Baik, bentar. Ini udah hidup lagi, tapi tetap kita pakai HP, jangan masalah. Ada no syagil sapa muslim. Tunggu sapa muslimnya kita hidupin. Taip. Jadi kehati-hatian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan mengirim Nabi Muhammad safar dan dua, bayangkan. Nabi safar dan bawa duit. Lebih dalam lagi nih. Ada orang yang sekedar safar tapi enggak bawa duit. Tapi ini safar dititipin fulus. Dagang nih. Makanya sampai ada istilah, kalau kau enggak suka sama fulan sama sahibmu tuh, kau kasih dia fulus. Dia perlu utang, utangin dia 1 juta nih, insyaallah dia enggak akan ketemu kau lagi. Kabur udah. Enggak bayar utang dia. Itu kadang-kadang seperti itu orang kalau dalam masalah fulus ya. Sampai ada seorang teman ya, ustaz, ana ini kalau ada ustaz pinjam duit, ya Allah, ana takut. Makanya kalau ana punya duit, ustaz tuh enggak boleh pinjam duit, ana kasih duit. Soalnya ana takut. Kalau nanti sudah pinjam duit, akhirnya ustaz itu enggak mau ketemu ana nanti. Artinya malu ini itu. Ya, jadi enggak enak kan orang kalau punya utang. Tapi kalau kasih duit selesai. Maka menakutkan masalah fulus ini. Maka kalau mau tahu orang itu ya, kasih duit coba dia. Muamalah dia dengan urusan. Apalagi ibu-ibu ini suka dagang ya. Banyak investasi bodong, hati-hati. Maka kehati-hatian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah sebuah pelajaran penting. Kalau di sini Syekh membahas pelajaran penting dalam dakwah. Tapi pelajaran penting untuk memilih pasangan hidup. Penting banget. Makanya kalau mamanya yang melamar, Masya Allah, lagi kuliah di Medina, oh Masya Allah, berarti orang baik udah. Mumtaz ini. Atau Lipia. Biasanya kalau di ibu-ibu yang level pertama, mana? Madinah. Level kedua, Lipia. Level ketiga nggak tahu, Jember ini STD Imam Syafi'i masuk nggak nih? Tapi mereka lihat seperti itu, belum tentu dia orang baik. Jadi sekedar tahu dia di Medina, Umar bin Khattab lihat, dia mengatakan, kau belum tahu, kalau kau belum urusan duit sama dia, kau belum pernah safar sama dia, kau belum. Artinya safar ini tadi butuh waktu panjang, butuh tinggal bersama. Kalau mau tahu fulan, bukan dengan dia lulus Medina, tapi tanya sahib dia sekamar. Fulan di Medina, cari tahu dia sekamar sama siapa. Yang kedua, dia kalau pergi-pergi, pulang pergi dari Medina ke Jakarta ya, liburan, lihat sahibnya siapa. Karena di situ akan kelihatan ketika di airport ya. Ada orang ketika di airport itu yang suka bantuin temannya ngangkat barang ya. Kadang kalah temennya kehabisan duit, udahlah gampang lah pakai duit ana dulu atau apa. Nah di sini ketahuan, oh fulan orang baik, safar dan urusan duit. Maka jangan hanya melihat label, oh lulusan fulan, lulusan pondok, lulusan sini berarti orang baik. Ya harapan kita seperti itu. Tapi perlu lebih hati-hati lagi ketika mencari menantu. Tapi di sini Syekh memberikan sebuah pelajaran penting dalam dakwah, dalam masalah berhati-hati. Tapi dibaca. Oleh karena itu seorang dai bisa mengambil pelajaran dari kehati-hatian Khadijah radhiyallahu anha, sebuah pelajaran dalam dakwah yang bermanfaat dalam hal ketelitian dan tidak terburu-buru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, wahai Asy-Syajjad bin Abu Qais, pada kiri kamu ada dua sifat yang Allah mencintai keduanya, ilmu, kecerdasan akal, dan anak teliti tidak tergesa-gesa. An-Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini berkata, yang dimaksud dengan al-ilmu adalah kecerdasan akal atau nalar, dan al-anah adalah memastikan masalah dan tidak tergesa-gesa. Nah, di sini disebutkan bahwasanya al-ilmu ya tadi kalau disebutkan kecerdasan akal, ada akalnya, orang ini punya akal. Kemudian kalau al-ana disebutkan tidak tergesa-gesa, orangnya hati-hati, di samping dia teliti juga orangnya. Harus seperti seorang dai. Orang memilih seorang istri pun harus seperti itu, memilih pasangan hidup seperti itu, apalagi dalam berdakwah. Di sini ada pelajaran penting. Syekh menyebutkan tentang kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaih. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kecerdasan dan akal beliau, dan bagaimana beliau juga tidak tergesa-gesa. Ketika beliau melihat tuh kuburannya Zaid bin Khattab yang di agungkan di Najd sana pada waktu itu. Orang-orang pada tawaf di sana, nangis-nangis, minta-minta di sana. Syekh tahu ini enggak bisa serta-merta kita mengingkari kemungkaran. Maka beliau hanya mengatakan kepada orang-orang di sana, apa kata beliau? Beliau mengatakan kepada mereka, Allah khair min Zaid. Allah itu lebih baik dari Zaid. Kok enggak minta sama Allah? Kita mungkin bahasanya kan langsung kasar. Ini orang-orang bodoh mungkin, gimana minta sama Zaid? Ini syirik, macam-macam. Kau harus hati-hati. Ngomong tuh kadang-kadang ya anak-anak sendiri, kadang-kadang anak keceplosan ngomong. Sehingga dampaknya akan buruk buat dakwah itu sendiri. Maka tolong kita nih yang mau berdakwah, ibu-ibu juga kalau ngasih tahu orang ya, pilih ibarat-ibarat yang santun ya. Kemudian tidak tergesa-gesa. Kadang-kala ada hal lain yang perlu diomongin. Atau cara ngomongnya kayaknya gak bisa kalau aku ngomong langsung. Aku kalau ngomong langsung gak didengar sama fulan nih. Tapi ada fulan sahibnya dia. Nah, kita datang ke fulan sahibnya. Kita bisa sampaikan. Makanya termasuk al-hilmu al-anah dalam dakwah yang perlu dimiliki oleh setiap muslim sebenarnya. Karena dua sifat ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan yang kedua. Dua, dalam beberapa kitab sirah dijelaskan bahwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha diawali dengan cara penawaran diri Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui teman Khadijah. Namun bagaimanapun caranya, kisah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya para wali menikahkan anak perempuannya walaupun dengan cara menawarkan diri. Barakallahu fiik. Ya, ini sekarang lebih butuh lagi jamaah. Lebih butuh lagi. Jadi para wali ini jangan apa? Ada istilah proaktif, ada apa istilahnya? Nonaktif. Ya, nggak tahu istilahnya. Ada para wali yang ya udahlah, anak perempuan nunggu di sini. Kalau ada yang minta, alhamdulillah. Nggak ada yang minta, ya udah mungkin kau mati dalam kondisi jadi perawan tua, umpamanya. Atau ada orang tua yang nyuruh anaknya nyari. Nah, kau ngapain di rumah? Kau carilah, mungkin ada yang mau sama kau di jalan sana. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seorang wali paling tidak dia ini termasuk kewajiban orang tua dan hak putri-putrinya untuk dinikahkan. Caranya bagaimana? Kau cari. Berangkat. Ngomong sama sahib, anak-anak punya anak perempuan alhamdulillah sudah hafal Quran umpamanya 15 juz ya. Dan dia anaknya penurut, aku ingin nikahkan dia. Mungkin kau ada orang-orang mungkin yang bisa yang mau menikahin dia, tawari. Enggak ada masalah. Khadijah menawarkan dirinya, tapi lewat sahibnya. Dan para wali pun ketika anaknya mulai besar, dia mulai kepikiran nih sama anak perempuannya. Jangan hanya menunggu dan jangan nyuruh perempuan tuh nyari. Karena perempuan ini kadang kala salah cari. Apalagi sekarang carinya via medsos. Ketemu di mana, Mbak? Alhamdulillah, ketemu di medsos, Ustaz. Ketemu di medsos. Ini aja yang memberikan kesaksian kepada lelaki tadi. Masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala enggak diterima sama Umar, apalagi ketemu di medsos. Dan banyak penipuan serta kepalsuan dalam dunia medsos ini. Maka hati-hati. Kita lihat di sini disebutkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana orang tuanya tuh dua perempuan menawarkan dua putrinya. Kemudian di masa Nabi alaihissalatu wassalam, Abu Bakar menawarkan putrinya, Umar bin Khattab menawarkan putrinya radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itu bukan suatu aib. Seorang wanita menawarkan dirinya kepada orang soleh, ingat orang soleh. Jangan hanya sekedar melihat, kayaknya orang soleh nih, masya Allah. Ustadz nih umamanya, ustadz nih orang baik. Nah, harapan kita ustadz orang baik. Kita semua berharap seperti itu. Tapi kau perlu cari tahu tentang dia. Karena terus terang ada ya hal-hal yang mungkin kau tidak ketahui tentang ustadz itu. Kau tahu kan hanya ceramah dia. pidato dia oke, bagus pidatonya, ceramahnya bagus. Tapi bagaimana akhlak dan perilaku dia? Karena ada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya dalam kehidupan ini. Kita berharap semuanya menjadi orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmu. Dan kita berharap ustaz-ustaz kita diberi petunjuk oleh Allah sehingga mereka menjadi orang-orang, menjadi cahaya-cahaya yang menerangi dan tidak membakar diri mereka sendiri. Semoga Allah menjadikan kita seperti itu. Baik, jadi tawarkan, tidak ada masalah, baik secara langsung atau tidak secara langsung. Dan disebutkan di sini tentang hak gadis, hak saudari kita, carikan jemaah. Carikan orang yang baik, tawarkan. Dia biar di rumah tidak menawarkan dirinya karena dia tidak tahu. Tapi orang tua proaktif mencarikan, atau kakaknya mencarikan, datang. Media lagi kajian ngelihat satu orang, ya Allah, kayaknya bagus ya, diajak makan, diajak urusan fulus, alhamdulillah benar nih orang ini. Lalu tanya, kau mau menikah enggak? Mungkin yang mengatakan, iyalah anak mau menikah, gitu kan. Nih ada adikku kalau kau mau, mamanya. Tawarkan, tidak ada masalah. Daripada adik kita dapat orang-orang yang tidak benar, kalau kita tidak menawarkan mereka. Baik, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Tiga, pada pernikahan tersebut ada pelajaran tentang pentingnya seorang laki-laki mencari istri yang solihah dan seorang wanita mencari suami yang solih. Sebagaimana Rasulullah memilih wanita berusia 40 tahun, lebih tua 15 tahun, dan telah menikah 2 kali. Walaupun demikian, dia telah memilihnya sebagai istri karena kesucian dan kebersihan dirinya. Barakallahu fiik. Kita lihat nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Khadijah karena apa? Karena kecantikan, ya kita tahulah perempuan umur 40 tahun. Karena fisiknya, kita tahu perempuan umur 40 tahun lah, bagaimana dia. Wanita-wanita sekarang kalau sudah umur 35 tahun pada ketakutan, yang takut tua. Padahal tua ini gak perlu ditakutin karena dia akan datang dengan sendirinya. Banyak yang ditakutkan. Tapi Nabi SAW tidak memandang kepada itu. Beliau memandang kepada toharah, disebutkan ya, kesucian Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia melihat kepada kehormatan dirinya yang terjaga. Dia dilamar oleh laki-laki banyak yang melamar Khadijah. Khadijah enggak mau. Ini pertanda ini bukan wanita sembarangan. Karena ada wanita yang kaya raya yang dia kawin sama siapa aja dia kawin. Enggak cocok ya udahlah, pisah umpamanya. Seperti itu. Tapi ada orang-orang yang lah, dia wanita yang baik-baik. Dan Nabi SAW memilih hal itu. Dan disebutkan di sini, bagaimana sabda Nabi SAW dalam memilih seorang istri, wanita itu dinikahin karena 4 hal. Itu 2, 3, 4 kita sudah tahu. Dan Nabi SAW menganjurkan Jabir bin Abdullah untuk menikahi seorang perawan. Sedangkan Nabi sendiri, semua istrinya, afwan. Putus. Nah, afwan, barusan putus. Semua istri Nabi SAW adalah janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Kecuali Aisyah. Maka urusan perawan, oke, kau pilih itu, tapi tetap yang menjadi titik berat dalam memilih pasangan hidup bukan kecantikan, bukan dia gadis atau janda, bukan dia kaya atau miskin, bukan dia anak yang orang berdarah biru atau tidak, tapi menjadi titik berat dalam mencari pasangan hidup adalah apa jemaah? Agama dan akhlak. Ingat agama dan akhlak. Karena ada perempuan-perempuan yang Masya Allah hafizah Al-Quran Al-Karim, hafal Quran Masya Allah dia, tapi ternyata dia orangnya sombong, orangnya kaku, tidak mudah bergaul, orangnya sok. Ada yang seperti itu. Maka kita perlu memilih yang akhlaknya mulia. Secara agama orang ini sholat malam ya. Itu yang di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Seorang wanita yang sholat malam, yang puasa sunnah, masya Allah, yang suka berbagi, tapi gara-gara ngomongnya kasar, suka menyakitin hati, finnar, di neraka wanita seperti itu. Maka ingat, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Taib yang keempat. Pernikahan yang terlaksana dengan cara pemilihan yang sempurna membawa pengaruh yang besar. Khadijah radhiyallahu anha adalah tempat kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan rintangan dakwah. Cukuplah sebagai contoh pada awal kenabian, yaitu dia menenangkan jiwa suaminya. Dia berkata, demi Allah, sekali-kali dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Barakallahu fiik. Ya. Jadi ini Nabi alaihissalatu wassalam ya, ketika memilih Khadijah, itu akan berdampak dalam kehidupan yang selanjutnya. Ketika memilih wanita yang soleh. Dan bagaimana peran Khadijah ketika awal wahyu turun, sallallahu alaihi wasallam. Awal wahyu turun. Dan sebelum wahyu itu turun aja, Khadijah sudah mempersiapkan makanan buat Nabi. Nabi ingin bertahanus di Gua Hira, disiapin makanan sama Khadijah, diantar, Nabi naik ke Gua Hira. Ini sudah pertanda bagaimana istri yang soleha. Dia dukung suaminya. Karena ada istri-istri yang tidak mendukung suaminya untuk baik. Suaminya ingin hidup sederhana, istrinya ingin hidup mewah. Umpamanya. Suaminya ingin ya puasa sunnah Senin Kamis, istrinya ngomong, aduh bang, gak usah lah bang. Umpamanya. Suaminya ingin bersedekah, istrinya mengatakan, emang bang Ahsan, kau tabung buat anak-anak kita. Jadi ketika salah milih, ya perjalanan hidup itu jadi berat. Tapi ketika memilih istri yang soleha, nih Nabi SAW pulang dari Gua Hira sampai rumahnya dalam kondisi ketakutan, ditenangkan oleh Khadijah, dikuatkan hatinya, dan dia mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallah abad. Enggak, demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan menghinakan engkau. Engkau orang yang baik, engkau orang seperti ini, engkau suka memuliakan tamu, engkau suka berbagi, engkau suka carikan kerjaan buat orang, engkau suka menegakkan kebenaran. Enggak mungkin Allah menghinakanmu. Dikuatkan hati suaminya. Ini tadi ketika benar cara memilihnya, maka sakinah, mawaddah, dan rahmah itu akan didapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi SAW ya, bagaimana beliau hidup bersama Khadijah dan beliau ingat kebaikan Khadijah sampai setelah meninggal dunia. Jadi suami istri dituntut untuk saling baik. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya ada suami yang nuntut istrinya baik, tapi dia tidak baik. Atau sebaliknya. Maka ini termasuk dalam firman Allah Jalla Jalal, wailul lil mutaffifin. Dianalogikan, dikaitkan dengan orang-orang yang curang dalam takaran. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia beli sama orang, dia beli sama orang, dia minta, dia cek supaya takarannya ini benar. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsim. Tapi kalau dia sendiri yang nimbang, dia yang jualan, maka dia akan bikin orang rugi. Maka bagi para suami yang ingin baik, yang ingin dapat pelayanan baik dari istrinya, maka dia baik. Dia berikan hak istrinya. Dia laksanakan kewajiban dia. Maka dengan izin Allah, istri akan memberikan haknya. Tapi tetap caranya ini dengan memilih yang benar tadi. Kalau enggak benar cara milihnya, suami udah berbuat baik sama istrinya, istrinya kurang ajar. Kenapa? Karena kau yang salah pilih dia. Jadi awal penentuan ini jamaah, memilih pasangan hidup. Setelah itu ya tadi, saling menghormati, saling menghargai, memberikan hak satu sama lain, melaksanakan kewajiban satu sama lainnya. Insya Allah rumah tangga akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sekali-kali mawaddah dan rahmah, banyak kasus di rumah tangga ini gara-gara salah milih. Gara-gara salah milih. Ya udah, itu resiko yang harus ditanggung ketika orang beli mobil dia gak cek. Beli mobil dia pikir, oh baru, bagus, macam-macam, dia bayar, ternyata mobilnya ya sudah tidak layak dipakai. mobilnya ini itu kurang macam-macam. Orang tanya, aku kok ketipu? Bukan kau ketipu, kau yang milih itu. Kau yang mau sama dia. Kalau kau gak mau, gak jadi pernikahan itu. Tapi kau yang mau, maka risiko ini ditanggung bersama, tapi bisa diperbaikin. Artinya, ya kalau sudah qadarullah, sudah takdir Allah Ustaz, gimana lagi Ustaz, ya diperbaikin bersama-sama. Saling memperbaiki diri. Kalau kesalahanmu salah milih, kau minta ampun sama Allah SWT. Ya Allah, aku dulu milih karena kecantikannya doang, ya Allah. Akhirnya anak-anak gak bisa apa-apa. Karena ibunya, ya gimana ibunya, tiap hari kerjaannya memoles. Dia beli bedak macam-macam, ya. Kerjanya di depan cermin, anaknya dikasih HP, sudah kalau di situ ibu lagi ada urusan. Ya kau yang salah. Tapi kalau istighfar, insya Allah istrimu bisa diperbaikin. Begitu pula seorang istri. Kalau salah milih suami, karena dulu belum ngaji, ya sudah itu resiko. Kau juga dulu kayak gitu. Dulu suamimu cocok buat kau, maka kau pilih dia. Setelah kau ngaji, suamimu gak cocok. Aku salah pilih, enggak, ini benar pilihanmu dulu. Sekarang, ya kau perbaikin suamimu, gak jadi baik. Barakallahu fiik. Baik. Yang kelima, yang terakhir. Kita tidak hanya berhenti pada pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha dan kelangsungan pernikahan mereka selama 25 tahun. Agar kita bisa menjawab tuduhan orang-orang yang berupaya untuk menodai Rasulullah SAW dari sisi istrinya yang banyak. Karena kita mengerti dengan sebaik-baiknya bahwa Rasulullah SAW adalah manusia pilihan dari Allah, yang dirinya lebih utama bagi orang beriman daripada mereka bagi diri mereka sendiri. Itu sebenarnya sudah cukup bagi seorang muslim untuk membantah segala upaya yang bermaksud menodai kesucian Rasulullah SAW. Karena kedudukannya lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung daripada kita sambil membela beliau. Karena setiap upaya untuk melakukan itu akan batal dan terbalik dengan sendirinya kepada yang melakukannya. Barakallahu fiik. Iya. Jadi kalau kita lihat memang orang-orang kafir Quraisy tidak pernah mencela Nabi dengan istri. Enggak pernah. Padahal mereka berusaha untuk mencekal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi gak pernah mereka bicara gimana kalau nikah. Karena itu sesuatu yang biasa jemaah. Bahkan nabi-nabi Bani Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, disebutkan istrinya berapa? 300 disebutkan. Dan itu sesuatu yang biasa. Makanya orang-orang pada masa itu tidak ada yang mencela Nabi. Orang-orang Yahudi juga tidak. Tapi di masa sekarang ini orang orientalis mulai nih. Kayaknya ini bahan. Kenapa jadi bahan? Karena masyarakatnya udah berbeda. Masyarakatnya berpandangan nikah itu satu, itu tanda kesetiaan. Bahkan agama Nasrani pun sudah melarang umumnya poligami. Kenapa? Bahkan bukan poligami lagi yang dilarang. Cerai pun dilarang. Dalam sebagian syariat, kelompok-kelompok dari kaum Nasrani umumnya itu ada di agama mereka. Sehingga mereka berusaha untuk mencela Islam dari sisi ini. Gak laku jemaah celaan itu. Nabi orang yang mulia. Dan kalau mau lihat apakah Nabi mendzalimin istri-istrinya, kau lihat cerita Nabi alaihi salatu wassalam. Atau cerita istri-istri Nabi. Biasanya orang ini ya akan bocor tuh rahasia suaminya kalau suaminya mati. Suaminya mati mulai tuh bocor tuh suaminya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau suaminya gak benar. Tapi setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, semua istrinya bersaksi. Dan mereka akan kelak menjadi istri Nabi di surga Allah Jalla Jalaluh. Mereka memberikan kesaksian bahwa Nabi adalah orang yang baik. Barakallahu fiik. Tapi itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, fadli kalau ada pertanyaan. Ah, siap. Baik, barakallahu fiik jemaah. Iya. Bagi semuanya. Bagi ana sendiri. Jemaah kayaknya kita pakai ini ada pengganggu. Taib, afwan, barusan ada yang telepon di HP. Taib, nasihat buat Ana sendiri dan buat semuanya berkaitan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini berat. Kenapa? Karena jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka sejatinya dia meniti jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga itu berat. Allah akan mudahkan bagi penuntut ilmu. Tapi ada orang-orang di tengah jalan yang tidak tahan dengan kondisi yang ada. Teruslah, menuntut ilmu agama ini enggak seperti menuntut ilmu umum. Kalau menuntut ilmu umum, kita belajar, selesai udah. Belajar nanti malam ujian kau. Belajar malam itu bisa. Tapi belajar ilmu agama kau harus menghafal. Apalagi Quran. Yang kata Nabi SAW, asyaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Yang lebih cepat larinya daripada onta yang diikat tuh. Onta kalau diikat, kalau dilepas lari tuh. Itu Quranul Karim. Sehingga orang yang tidak muraja' Al-Quranul Karim, ya muraja' Al-Quranul Karim, mungkin dia surat idza zulzilatil ardu zilzalah lupa. Dia surat abasa wa tawala dia lupa. Padahal dia pernah menghafal Quran dan ini terjadi. Ya, ana merasakan sendiri dan ana melihat ada orang-orang yang kalau ditanya, hafal Quran berapa? Alhamdulillah Ustaz 30 juz. Ana kemarin nguji mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru. Banyak di antara mereka yang hafal lebih 15 juz. Berapa kau hafal Quran? Ana tanya, kala saat ana hafal 15 juz, tapi yang mutkin cuma 1 juz. Oke, siap. Yang 1 juz ana tanya. Ditanya enggak hafal. Jamaah, Quran ini kitab, kitabul karamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah Jalla Jalla mengangkat derajat orang dengan kitab ini. Dan merendahkan orang-orang dengan kitab ini. Dengan Al-Quranul Karim. Maka bagi akhwati yang belajar, yang ngaji ya. Keistiqomaan itu berat sekali. Dan yang menjadi orang, ukuran orang baik atau tidak bukan sekarang. Tapi ketika akhir hidupmu. Husnul khatimah. Maka proses ini, ya Allah ya, jaga tuh kitab Allah. Semuanya akan Allah mudahkan. Dan kalau dikatakan, Ustaz berat, Ustaz capek ini itu. Ya, semuanya berat. Tapi kalau Allah mudahkan, akan Allah mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang kau bikin mudah. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Dan engkau menjadikan kesusahan kalau kau berkehendak jadi mudah. Dan orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim adalah Safwatullah. Adalah orang-orang pilihan Allah. Adalah keluarga Allah. Sampai dikatakan kata Nabi SAW, Inna lillahi ahlin. Allah itu memiliki keluarga dari hamba-hambanya. Para sebetulnya siapa keluarga Allah? Ahlul Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yang cinta dengan Al-Quranul Karim, yang menghafal Al-Quranul Karim. Dan ingat, derajatmu nanti itu bukan dengan ijazahmu. Derajat seseorang, apalagi seorang wanita itu. Derajatnya itu bukan dengan ijazah S1 dia. Bukan dengan ijazah S2 dia. Bukan dengan ijazah S3 dia. Bukan dengan gaji dia. Bukan dengan popularitas dia. Tapi dengan apa? Ini Al-Quranul Karim. Yuqalu li sahibil Quran yauman qiyamah. Akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat. Iqra, kau baca Quranmu. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kau baca dan kau akan naik tingkatanmu. Dan tartilkan sebagaimana kau mentartilkan di dunia. Sesungguhnya akhir dari kedudukanmu adalah akhir ayat yang kau baca. Maka godaan dunia ini ya, begitu besarnya. Tapi ingat, kalau engkau mencari akhiratmu, dunia akan datang mengejarmu. Ini kalau niatmu akhirat, dunia akan datang. Tapi kalau niatmu udah dunia, ya Allah, nas'alullah al-afiyah jamaah, kita minta kepada Allah supaya ditetapkan. Sekali lagi, proses itu penting. Proses untuk menjadi orang baik itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana kita dalam akhir kehidupan ini, kita bisa istiqamah dan mati husnul khatimah. Tapi, ya hati hamba itu berada di antara jemari-jemari Allah Jalla Jalaluh. Hati manusia itu seperti bulu burung yang ada di padang pasir yang dibolak-balikkan oleh angin. Kita harus cari tempat yang anginnya jauh. Teman-teman kadangkala, ya ini di pesantren aja kita lihat ya. Ada yang keluar dari pesantren, ada yang tidak melanjutkan pesantren, gara-gara sohib, gara-gara temannya. Dia melihat temannya enak banget bisa pegang HP, enak banget bisa kayak gini, enak banget kesana kesini nyaman, enak banget gak ada beban hafalan, enak banget gak ada macam-macam. Dia akhirnya meninggalkan tempat itu, dan entah kemana dia pergi. Allahu a'lam bis-shawab, tapi semoga Allah memberikan ketetapan di hati kita. Maka kepada kita semuanya, khususnya adik-adik yang sedang belajar, yang sedang baca Al-Quran Al-Karim, sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan ayat-ayatnya, banyak baca doa ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Terus baca doa di surat Ali Imran, doanya orang-orang yang berilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ustaz, nah. Pertanyaan. Silakan. Di luar tema, Ustaz. Hadir. Titipan pertanyaan dari seorang teman. Teman saya ini membaca salah satu postingan Mata Salaf. Di situ membahas riba dan utang piutang. Disebutkan bahwa selama orang itu punya hutang kepada kita, kita tidak boleh menerima kebaikan apapun, meski hanya sekedar ditawari tunggangan. Nawati untuk diantri pakai unta, mungkin sekarang mobil. Karena itu terhitung sebagai riba. Yang mau ditanyakan adalah, suami saya memasukkan pesanan baju ke sekolah-sekolah. Perjanjian awalnya mereka setuju, ada barang, ada uang. Jadi jatuhnya akan jual beli. Tapi ketika barang itu sudah ada, ternyata dari pihak sekolah uangnya belum ada, ditangguhkan sampai minggu depan, masuk hutang. Minggu depannya suami menagih, kata pihak sekolah belum ada uang, tapi pihak sekolah memberi uang bensin 50 ribu atau menggantinya 100 ribu. Tapi itu tidak mengurangi jumlah hutang mereka kepada kita. Pihak sekolah tidak memasukkan ongkos untuk bayar mengurangi hutang. Katanya sekedar pengganti bensin aja, apakah kita boleh menerima uang itu, dan itu termasuk riba atau bukan? Iya. Kalau suaminya juga ke sekolah itu tidak selalu dengan uang bensin, tapi diganti dengan disuguhi makanan seperti itu, Ustaz. Iya. Gimana, Ustaz? Iya, berkaitan dengan kalau orang punya utang sama kita, ya tadi dikatakan kita, kalau orang punya utang sama kita, kita nggak boleh terima kebaikan orang itu, kecuali sesuatu yang menjadi kebiasaan. Umpamanya sesuatu yang jadi kebiasaan. Seperti apa contohnya sesuatu yang jadi kebiasaan? Ya tadi, umpamanya biasa kalau datang dikasih air, dikasih kue apa, maka itu dimakan. Maksudnya bukan hanya aku yang datang ke sana dapat kue, semua orang yang datang ke situ disuguhin kue. Maka ketika itu ini sesuatu kebiasaan, bukan tambahan dari nilai uang tadi. Karena itu sesuatu yang jadi kebiasaan. Kalau tadi ternyata memang disebutkan adalah uang bensin, dan benar untuk mengganti bensin, artinya orang ini nagih, dan kita udah janji gitu loh, mamanya. Udah janji, mamanya minggu ini kau datang, Anda bayar. Ternyata datang gak bayar, dia akan merasa, aku udah naik motor nih, atau naik taksi, paling gak gantiin uang taksinya. Ini bukan tambahan dari utang itu, insya Allah. Insya Allah tidak termasuk riba. Dan bukan kebaikan orang yang menggantikan taksi. Karena itu tanggungannya dia. Seharusnya sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang membayar hutang. Artinya seharusnya dia yang datang kepada orang itu. Nih aku mau bayar utang. Kau berangkat tuh. Kau naik mobilmu, kau naik motormu. Kau keluarkan bensin itu. Datang ke tempatnya dia. Kau bayar utang itu. Seharusnya itu yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sekarang dengan cara orang itu yang datang dengan mobilnya, datang dengan motornya, kemudian dia keluar uang bensin ke sana, ternyata belum dibayar utangnya. Ini berarti keuntungan dia bisa disebut sudah berkurang. Dan dia akan rugi. Kemudian ketika dia pulang lagi, nanti balik lagi ke sana, nggak dibayar lagi, dia akan rugi lagi. Seperti itu. Maka kalau uang bensin, dan benar ya, bukan lebih dari itu. Artinya kalau umpamanya dia naik taksi, taksinya berapa bolak-balik? 100 ribu. Kita kasih 100 ribu. Insya Allah gak masalah. Tapi kalau lebih dari itu, ini yang dipermasalahkan. Faham ibu-ibu? Halo? Iya. Jadi tadi, kalau ada kelebihan dari memang ya bensinnya umpamanya 5 liter atau dia naik Gojek umpamanya 20 ribu, kita gantiin 50 ribu umpamanya, maka ada tambahan, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang benar-benar biaya yang dikeluarkan oleh orang itu, kita mengganti biaya dia, bukan menambah dari nilai hutangnya, insya Allah gak masalah ya. Karena yang disebutkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua bentuk utang piutang yang ada manfaatnya itu adalah riba. Sedangkan dia bukan manfaat dia. Dia tidak mendapatkan manfaat. Dia dikasih duit itu dia bukan manfaat. Ini duit memang buat ongkosnya dia. Insyaallah enggak masalah ya. Yang tidak boleh kan yang dicontohkan para ulama ya kayak model gitu. Kita umpamanya ngasih utang 100 ribu sama sahib ana. Lalu ana ngomong, mas anterin ana ya ke supermarket ya. Ana minta sama dia anterin ke supermarket. Set miskin. Jamaah. Kayaknya harus berhenti ini. Baik. Ana rasa kita cukupkan. Ternyata belum nyambung nih. Bentar. Oh, belum ana terima ternyata. Baik, afwan. Seperti itu kiranya. Ana rasa ana cukupkan ya. Sampai sini karena... Satu lagi, baik. Terakhir, tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanyain masalah ini, masalah akikah. Kan ya. Kalau misalnya orang tidak diakikahkan berarti kan tergadai. Iya. Yang jadi permasalahan sekarang ini orang yang belum diakikah ini meninggal kan. Nah. Jadi dari pihak keluarga karena sudah mengetahui bahasan ini jadi menjadi permasalahan yang serius buat mereka. Nah, yang ana tanyakan kalau misalnya dia punya banyak banyak menghutangkan orang gitu sampai puluhan juta, tapi kan orang kebetulan orang yang hutang itu tidak pernah ada niatan untuk menyicil atau membayarnya. Nah, tapi ada seseorang yang dia itu punya hutang, tapi tidak akan mencukupi untuk membeli kambing akikahnya. Itu gimana Ustaz hukumnya, masalah hukumnya apakah dia bisa mengakikah dirinya sendiri dari uang yang dihutangkan ke orang ataukah gimana Ustaz? Iya. Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, kalau memang dia meninggal dunia meninggalkan hutang, maka ingat warisannya itu digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Warisannya itu uang dia itu dia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Kalau ada kelebihan itu sudah hak ahli waris. Nah, ahli waris mau akikah buat dia, ahlan wa sahlan. Tapi tidak mau, ya itu bukan kewajiban buat mereka, seperti itu. Jadi kalau keluarganya mau mengakikahkan dia dengan uang mereka, ahlan wa sahlan. Tapi kalau mau apa dikeluarkan dari uang warisan dia, enggak. Yang jelas uang itu kalau ada uang, meninggalkan uang dan meninggalkan hutang, ingat yang harus diselesaikan adalah hutang-hutang yang terlebih dahulu. Tapi kalau pihak keluarga mau membayar hutangnya, melunasi, kemudian mau mengakhiri koin, itu sebuah kehormatan buat mereka, tidak ada masalah buat mereka. Mudah-mudahan jawabannya nyambung sama pertanyaannya. Bukan, Ustaz, maksudnya nah, lihat, nggak nyambung kan? Banyak memberikan hutangan buat orang lain, Ustaz. Dia punya duit, suka pinjemin orang. Iya. Baik, kemudian? Ya itu tadi, kalau misalnya orang-orang itu tidak berniat untuk mengembalikan, berarti kan tidak terpulang ke ahli warisnya. Iya. Ya, nah jadi dari pihak keluarga itu hanya punya inisiatif, mungkin ada orang yang membayar hutang tapi tidak sesuai dengan harga kambingnya, Ustaz. Itu yang untuk akikahnya itu. Tapi intinya kan dia mau ambil duit dari yang menghutangkan itu kan? Iya. Pihak keluarga ahli waris sekarang kan ahli waris ya, mau ambil duit dari orang-orang yang punya itu, padahal mereka nggak punya niat untuk bayar. Membayarnya, iya. Nah, Ustaz, jadi gimana? Jadi boleh dari pihak ahli waris atau orang-orang yang keluarga pihak keluarganya untuk mengakikahkan boleh? Nggak pas, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Jadi nggak harus pakai duitnya dia gitu loh. Iya. Nggak harus pakai duitnya kita. Barakallahu fiik taib jamaah. Barakallahu fiik jazakillahu khair semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.